Bismillahirrahmanirrahim. Dalam musnad rahimahullah wa nafa'ana bi wa amru fi darain amin. An-nawafil talibul ilmi idza taraka rawatiba falaysa lahu muru'ah. Wa ka'annahu mustaghnin 'ani sunnah wa 'an da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yaqul rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashr shalla qabla al-'ashr arba'an aw ma hadha ma'nah. An-nawafil sunnah-sunnah. Nawafil muradif persamaan kata daripada sunnah atau an-najmu. Sunnah sebagaimana kita ketahui artinya mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak mendapatkan dosa bila ditinggalkan. Akan tetapi orang yang meninggalkan kesunahan berarti dia kehilangan keuntungan. Orang yang meninggalkan kesunahan dia kehilangan keuntungan. Karena sunnah adalah keuntungan, modal adalah kewajiban. Di kewajiban itu adalah modal, kesunahan itu adalah keuntungan. Nah, kita hidup di atas dunia berdagang, berbisnis dengan Allah. Nah, itu dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman, bayarannya, upahnya adalah untuk orang-orang beriman al-jannah surga. Kalau kita beli beras ke orang yang penjual beras, bayarnya dengan duit. Mereka ngasih beras, kita bayar dengan uang. Lah ketika kita berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah, kita membeli barangnya Allah, produknya Allah, yaitu adalah kewajiban, kesunahan. Kita dibayar oleh Allah dengan surga. Jadi kita membeli apa menjual, Allah membayar dengan surga. Mafhum ini. Itu kewajiban modal, kesunahan adalah keuntungan. Dengan modal saja, yaitu dengan melakukan kewajiban toh tanpa kesunahan kita bisa masuk surga. Yang kita kerjakan sepanjang hidup hanya kewajiban. Sholat hanya 5 waktu, puasa hanya Ramadan, haji atau umroh hanya sekali. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya bisa membuat kita masuk surganya Allah. Bukan gak bisa, bisa. Karena apa itu modal? Kita bisa berjualan ketika ada modal. Sekalipun nanti saat berjualan kita gak dapat untung sama sekali, tetap. Bukan berarti kita gak bisa bekerja, bisa. Tapi hanya modalnya saja. Lah kalau kita hanya dapat dengan modal, mau tidak mau kita mendapatkannya itu gak banyak, gak besar. Dalam arti kalau surga, ya berarti pokoknya surga. Jangan minta, jangan memiliki keinginan, harapan surga yang terbaik, surga yang terindah, jangan. Kenapa? Kita hanya melakukan, mengerjakan hanya dengan modalnya. Nah kalau kita mengerjakan kewajiban plus kesunahan, jadi kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi bukan hanya modal yang membuat kita masuk ke surga, tapi dengan keuntungan meningkatkan kualitas kita dalam surga. Jadi kalau masuk hotel bukan hanya sekedar hotel toh, tapi hotel yang berkelas. Kenapa? Kita memiliki kelebihan. Ya, memiliki kelebihan dengan kesunahan. Nah, karena itu walaupun tidak berdosa dengan meninggalkannya, tapi orang yang meninggalkan kesunahan mereka mendapatkan kerugian karena tidak mendapatkan keuntungan. Apalagi di pertemuan sebelumnya atau di beberapa pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa kesunahan itu adalah sebagai penembel kekurangan daripada kewajiban. Sholat wajib, kita bisa menembel kekurangan sholat wajib kita dengan sholat sunnah, mungkin dengan rawatibnya. Puasa wajib, kita bisa tembel kekurangan puasa wajib kita dengan puasa sunnah, entah itu Senin Kemis, entah itu Ashhulul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga di hari-hari yang lain atau bulan yang lainnya. Ada haji yang wajib, tapi setelah haji yang wajib dia berangkat lagi, menempel kekurangan yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam haji yang wajib. Begitu juga umrah dan yang lain sebagainya, penembel. Lah kalau sudah ditembel, barang yang bolong, barang yang lubang, kalau sudah ditembel akhirnya menjadi tertutup. Nah kalau sudah tertutup menjadi bagus kembali. Kita punya tembok rumah, ada masalah misalnya, akhirnya kita lubangi. Nah kalau kita biarkan lubang berarti tidak sempurna. Ketika selesai urusan kita, kemudian kita tembel kembali, kelihatan bagus lagi. Sama dengan kewajiban. Kewajiban yang banyak kekurangan, bila kita tembel dengan kesunahan demi kesunahan, akan tertutup kekurangan yang ada di dalam kewajiban, sehingga kewajiban kita menjadi sempurna. Nah, menjadi sempurna. Lah apalagi khususnya bagi penuntut ilmu. Khususnya bagi penuntut ilmu. Jadi orang yang fokus, orang yang meluangkan waktunya, mengkosongkan waktunya untuk ilmu, dia harus lebih menjaga kesunahan dari orang lain. Jangan penuntut ilmu meninggalkan kesunahan. Kalau penuntut ilmu yang meninggalkan kesunahan, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Jadi orang yang sudah memfokuskan dirinya untuk ilmu, dia harus lebih menjaga kesunahan. Kalau kewajiban, gak bisa kita omongkan, sudah mau tidak mau harga mati. Mau tidak mau harus dikerjakan bagi semua orang. Tapi kalau kesunahan, ini lebih ditekankan bagi talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Lu yang lain, dianjurkan untuk mengamalkan. Dianjurkan untuk mengamalkan sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru syahid. Nabi sampai mengatakan barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat umatku rusak, dalam arti rusak mereka sudah enggak kenal dengan sunnahnya Nabi, atau mereka sudah meninggalkan, tidak mengamalkan kesunahan-kesunahan Nabi, maka orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi itu mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Lah orang yang mati syahid ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apa kemuliaannya? Diampuni seluruh dosanya antara dia dengan Allah. Semua dosa antara dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah diampuni sama Allah. Nabi menjelaskan dalam hadisnya, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dzan. Diampuni untuk orang yang mati syahid semua dosanya illa dzan, kecuali hutang. Hutang ini adalah sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Contoh apa? Contoh perbuatan kesalahan yang berhubungan dengan sesama. Sesama makhluk, sesama manusia. Jadi hubungan sesama manusia nggak diampuni bagi orang yang mati syahid. Tapi hubungan dia dengan Allah diampuni. Dosanya diampuni. Tapi hubungan dia dengan manusia nggak diampuni kecuali orang yang disalahi. Orang yang disalahi itu memaafkan. Karena itu para ulama mengatakan berbuat dosa kepada Allah itu lebih baik daripada berbuat dosa kepada manusia. Kenapa? Karena berbuat dosa kepada Allah bisa dimaafkan oleh Allah dengan kita bertobat, meminta ampun dengan benar, dengan sungguh-sungguh diampuni sama Allah. Tapi kalau kita berbuat salah kepada manusia, belum tentu kita mendapatkan maafnya. Belum tentu juga kita meminta maaf darinya. Karena apa? Ada nafsu dalam diri kita. Mau minta maaf, takut dianggap salah. Mau minta maaf, gengsi. Sehingga dia gak minta maaf, lo tetap. Dia akhirnya memiliki kesalahan sesama manusia. Padahal tidak bisa dihapus, tidak bisa dimaafkan, kecuali yang disalah ini memaafkan. Memaafkan. Kayak gitu. Nah, jadi orang yang menghidupkan sunahnya Nabi, di saat umatnya Nabi pada lupa dengan kesunah Nabi, pada tidak mengerti, pada tidak tahu, pada tidak mengamalkan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Ini secara umum. Semua orang. Semua orang. Tapi lebih dikhususkan adalah talibul ilmi. Orang-orang yang mencari ilmu untuk benar-benar dapat mengamalkan kesunahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan talibul ilmi, penuntut ilmu, idza taraka rawatib, jika dia meninggalkan ar-rawatib, Ghabliyah dan Ba'diyah, meninggalkan Ghabliyah dan Ba'diyah, falaisa lahu muru'ah, maka dia tidak memiliki muru'ah, martabat atau wibawa atau apa namanya? Apa muru'ah? Harga diri. Harga diri. Jadi penuntut ilmu kalau tidak mengerjakan rawatib, salat Ghabliyah Ba'diyah, maka dia tidak memiliki harga diri. Harga diri kepada siapa? Ya kepada ilmu yang dia cari. Harga dirinya gak ada. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatibi, beliau mengatakan apa? Kalau talibul ilmi itu tidak menjaga takbiratul ihram setelah imam, jangan ngaku talibul ilmi. Jangan ngaku talibul ilmi jika tidak menjaga takbiratul ihram setelah imam. Loh, itu takbiratul ihram tak loh, belum sholat rawatibnya, takbiratul ihram tidak dia jaga. Ngeremehkan ngenteng no, menyepelehkan, jangan mengatasnamakan kamu talibul ilmi. Loh, itu adalah penekanan dari yang lain. Bukan berarti yang lain, bahwa saya kan bukan talibul ilmi. Jadi kalau saya terlambat, gak takbiratul ihram setelah imam, gak masalah. Gak ada siapa. Kita kehilangan hal yang besar. Karena intisari sholat berjamaah itu berada di dalam takbiratul ihram setelah imam. Nah, begitu juga ini. Jika dia meninggalkan rawatib, sholat Ghabliyah dan Ba'diyah, talibul ilmi, maka dia tidak memiliki harga diri. Kenapa? Karena seakan-akan ia merasa cukup dari kesunahan. Merasa cukup dari kesunahan. Menganggap dirinya sudah cukup dari kesunahan. Sudah seakan-akan gak butuh dengan kesunahan. Loh, dia gak berucap. Tidak mengucapkan kata-kata kalau dia cukup dari kesunahan. Wis, aku sakit kesunahan sinalakon. Indah. Tapi perbuatannya memaknakan atau mengartikan bahwa dia seperti orang yang cukup dari kesunahan, orang yang nggak butuh dari kesunahan. Mungkin itu masih ringan, merasa cukup dari kesunahan itu mungkin masih ringan. Tapi yang kedua, wa'an ja'lati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merasa tidak butuh dari doanya Nabi. Karena itu dikatakan tidak memiliki harga diri. Kenapa? Seakan-akan dia merasa tidak butuh dari doanya Nabi. Kenapa kok gak butuh dari doa Nabi? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, rahimallahu imra'an shalla qablal arsy asri arba'an. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu doanya Nabi. Nabi mendoakan mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Datang, kalau ada ulama besar, ada kiai besar datang, kita berusaha untuk minta barokah, minta doa. Loh, ini kiai, ini ulama, pewaris Nabi. Lah kenapa doa dari yang mewarisi mereka kita abaikan? Doa dari yang mewariskan ilmunya kepada para ulama kita abaikan, kita lebih muliakan ulamanya. Dan ini banyak terjadi. Contoh orang haji, orang umroh, nggak mau gundul, nggak mau gundul. Emang benar, laki ada dua pilihan, ada nyukur, ada gundul. Ada nyukur, ada gundul, nggak salah, nggak salah. Tapi yang terafdol dari keduanya ini gundul daripada nyukur. Nah ini yang diherankan lagi, yang diherankan lagi, untuk melempar jamratul aqabah nyari waktu yang afdol, bahkan dilakukan seringnya tidak sah karena melempar dari tempat yang jauh di lubang yang kecil, dia berusaha untuk mencari yang afdol, sedangkan gundul yang muda bisa dilakukan oleh siapapun dimanapun, bahkan di kamar hotelnya atau kemahnya, dia nggak mau yang afdol. Terbalik akalnya, yang gampang untuk melakukan afdol nggak dilakukan, yang nggak yang susah untuk dilakukan afdolnya dikerjakan. Cerdas kira-kira orang seperti itu, pinter orang kira-kira seperti itu. Ya orang nggak benar itu namanya. Yang gampang nih, melakukan afdol mudah gampang nggak dikerjakan, nilai yang nggak afdol. Tapi yang afdol sulit diusahakan. Dan ini terjadi banyak. Lah orang yang gundul didoakan sama Nabi 3 kali. Allahummarhamil muhalliqin. Allahummarhamil muhalliqin. Allahummarhamil muhalliqin baru wal mughassirin. Setelah 3 kali Nabi mendoakan orang yang gundul, ya Allah rahmatilah orang yang gundul, ya Allah rahmatilah orang yang gundul, ya Allah rahmatilah yang gundul, baru dan yang nyukur. Loh, kadang kita abaikan doanya Nabi. Loh, ini didoakan sama Nabi, tapi sekali. Loh, enak yang mana? 3 kali sama sekali. Enaknya 3 kali, tapi kita abaikan. Sama dengan sholat sebelum asar 4 rakaat. Doanya Nabi. Dan Nabi kalau berdoa itu gak mungkin ditolak, pasti diijabai. Bukan seperti doanya kita, kalau doanya kita antara diijabai antara tidak, tergantung terpenuhi syarat-syaratnya doa untuk diterima atau enggak dalam diri kita. Tapi kalau Nabi sudah pasti diijabai, sudah pasti diijabai. Dan Nabi mendoakan orang yang sholat sunnah gablia sebelum asar 4 rakaat mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, ini talibul ilmi yang tidak mengerjakan kesunahan khususnya rawatib seakan-akan ia tidak butuh dari sunnah atau tidak butuh dari doanya Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita harus membiasakan diri untuk mengamalkan kesunahan-kesunahan yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih di akhir zaman seperti ini yang banyak umatnya Nabi tidak mengenal, tidak mengetahui, atau tidak mengamalkan kesunahan itu sekalipun yang mudah dan gampang. Masuk keluar kamar mandi kaki kanan, kaki kiri, gak diamalkan. Masuk masjid, keluar masjid kaki kanan, kaki kiri, gak diamalkan. Padahal mudah, gampang, gak ribet, gak butuh biaya, hanya merubah, hanya memperhatikan. Masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan, hanya memperhatikan saja. Nah kalau kita memperhatikan kesunahan Nabi, otomatis kita akan selalu teringat dengan Nabi. Kalau kita selalu teringat dengan Nabi, mau tidak mau kita akan terhubung selalu dengan Nabi Muhammad. Kalau terhubung selalu dengan Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan pernah putus. Contoh ini, kita punya saudara, kita punya kerabat, nggak pernah ada hubungan, la telepon, la SMS, dan semisalnya. Kira-kira bertambah hari, bertambah dekat, apa bertambah jauh? Bertambah jauh ya, bertambah hari, bertambah jauh. Apalagi sudah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mungkin bisa jadi nanti anaknya mereka saling tidak kenal. Kenapa? Tidak ada hubungan di antara mereka, putus, tidak saling kenal akhirnya. Nah itu ibaratkan kita dengan Nabi. Nah kalau kita tidak pernah mengenal, tidak pernah mengamalkan sunahnya Nabi, mau tidak mau kita nggak pernah mengingat Nabi, nggak pernah kontak Nabi. Nah kalau nggak pernah kontak Nabi, otomatis hubungan kita dengan Nabi jauh. Ya jangan sampai Nabi melupakan kita. Nah supaya kita selalu teringat dan kontak dengan Nabi, kita harus mengamalkan kesunahan-kesunahan Nabi. Ya, harus kita amalkan, harus kita biasakan, harus kita lazimi, kita istiqomahi. Dikit-dikit, pelan-pelan. Nah, yang nantinya menjadi keseluruhan kegiatan kita tidak lepas dari kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan sunahnya Nabi, dan ada kita banyak umatnya Nabi yang lalai lupa, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan semua kenikmatan kesunahan yang telah disunahkan oleh Nabi sebagaimana para awliya salihin. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.